akan keluar dari punggung orang ini atau sejenis dengan orang ini, qaumun, satu kaum yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Di sini diringkas hadisnya hanya pada kalimat yamruquna minad din, keluar dari agama. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dilihat di mata tajamnya, enggak ada darah, enggak ada kotoran. Dilihat di batangnya, enggak ada darah, enggak ada kotoran. Dilihat bulu-bulunya, tidak ada darah, enggak ada kotoran. Padahal dia telah melewati dam wal faras. Padahal dia telah melewati darah dan kotoran binatang tersebut. Masuk dari satu sisi, tembus ke sisi lain. Tapi subhanallah, tidak tersisa wala darah wala kotorannya. Ini barakallahu fikum ancaman dari Rasulullah SAW terhadap kaum khawarij. Fa'aynama laqitumuhum faqtuluhum. Kata Nabi selanjutnya, dimanapun kalian temui mereka, perangi mereka. Fa inna qatlahum ajrun, karena sesungguhnya dalam membunuh mereka ada pahala. Liman qatalahum, bagi siapa yang membunuhnya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di dalam riwayat lain disebutkan wa khairukum man qataluhu, dan sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Jadi membunuh mereka dapat pahala, yang dibunuh oleh mereka dikatakan sebaik-baik orang yang terbunuh. Walahumul an atba'un, dan mereka sekarang ada pengikut-pengikutnya. Yantasibuna ila sunnah, mengaku-ngaku mengikut sunnah, mengaku-ngaku mengikut salaf, mengaku-ngaku mengikut Quran. Bal yantasibuna ila salafiyah, bahkan di antara mereka ada yang mengaku-ngaku pengikut para salafus saleh, padahal salafus saleh memerangi khawarij. Itu sudah tidak bisa diingkari lagi dalam sejarah, karena diriwayatkan dalam sekian banyak riwayat yang sahih, ijma', tidak ada lagi satu ahli sejarah, tidak ada lagi satu ahli hadis yang menyatakan kisah itu dusta, enggak ada. Sebab masyhur. Perkara yang masyhur dikisahkan bukan oleh satu orang saja, tapi oleh sekian banyak orang. Apa itu? Perang antara Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat memerangi Khawarij. Memerangi kaum Khawarij. Para pemberontak yang membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasulullah SAW mengapa menyatakan tentang Khawarij padahal waktu itu belum muncul? Karena Rasulullah SAW melihat seorang munafik yang mulutnya kurang ajar dan mengkritik Rasulullah SAW, dikatakan Nabi tidak adil. Ini betapa ekstrimnya orang ini. Betapa ekstrimnya. Dia berkata dengan mata melotot, dengan otot leher yang keluar, muka memerah, ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, bersikap adillah engkau. Bayangkan, seorang rakyat jelata mengkritik seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat. Diutus oleh Allah pencipta langit dan bumi, diberi wahyu oleh Allah, ma'sum, terjaga dari kesalahan-kesalahan, tetapi dituduh tidak adil. Ya Muhammad, i'dil. Panggilannya tidak sopan, memanggil namanya saja dan menyatakan i'dil seakan-akan beliau tidak adil. Maka Nabi bersabda, فَمَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ. Siapa lagi yang dikatakan adil kalau aku sendiri tidak adil? Kalau nabinya dikatakan tidak adil, فَمَنْ يَعْدِلْ. Kalau gitu siapa yang akan adil? Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi karena orang munafik ini sebagaimana munafik lainnya, mengaku muslimin, salat bersama muslimin, sehingga Nabi tidak menyuruhnya untuk membunuhnya. Walaupun ada yang berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Kata Nabi, jangan, biarkan dia. Saya khruju min di'di'i hadha, akan keluar dari tulang punggung orang ini, maksudnya turunannya, dan akan muncul dari jenis orang ini qaumun, satu kaum yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tahqiruna sholatakum bisolatihim, sholat kalian gak ada apa-apanya dibanding dengan sholat mereka, puasa kalian gak ada apa-apanya dibanding dengan puasa mereka. Tetapi kata Nabi, yakhrujuna minad din, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya, masuk dari satu sisi keluar dari sisi lain, saking kerasnya, saking ekstrimnya kebablasan, masuk sampai keluar lagi. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tokoh mereka dijuluki Dzi Thudayya. Disebutkan pula ciri-cirinya. Di ketiaknya ada daging tumbuh seperti tetek perempuan. Ketika muncul, benar-benar muncul kaum Khawarij, sepeninggal Rasulullah SAW, sepeninggal Abu Bakar, sepeninggal Umar, muncul pemberontak yang membunuh Utsman dan kemudian mengacaukan suasana, sampai kemudian memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, persis seperti ucapan Rasulullah SAW, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan, mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan penyembah berhala. Ini orang-orang kafir. Maka Ali melihat mereka persis, ini persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Ali bertekad bulat menyatakan dengan kalimatnya yang terkenal, la uqatilannahum hatta la yabqa ashrah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Diperangilah oleh Ali bin Abi Thalib dan mereka tidak tersisa kecuali 9 orang. Ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah waliullah. Sebagaimana para sahabat yang lain adalah awliyaullah, mereka wali-wali Allah. Nabi SAW menyatakan dalam masalah wali, inna lillahi waliyan, sesungguhnya Allah memiliki wali. Ida aqsama ala Allahi la abarra, Allah memiliki wali-wali yang kalau bersumpah atas namanya, Allah tepati sumpahnya. Bersumpah wallahi aku perangi mereka hingga tidak tersisa 10 orang pun, Allah tepati. Tidak tersisa 10, tersisa 9 orang saja. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Ali bin Abi Thalib, cari orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, aku yakin ada di tengah mereka. Maka dicarilah. Maka ditemukan seseorang yang persis digambarkan oleh Rasulullah SAW, Dzi Thudayya, pemilik tetek di ketiaknya. Alhamdulillah, kita tidak salah memerangi orang. Kata Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah, kita tidak salah memerangi orang. Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk memerangi mereka. Fa in laqitumuhum faqtuluhum, dalam kitab kita disebutkan. Kalau kalian temui mereka, perangi mereka. Bahkan dalam riwayat, lau adraknahum laqatalnahum qatla 'ad. Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan bunuh seperti dibunuhnya kaum 'Ad. Aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Walahumul an, itu dulu kaum pemberontak, pembunuh ekstrim, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin dulu. Ternyata ada pengikutnya sepanjang masa. Qala, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, bal yantasibuna ila salafiyah, mereka mengaku-ngaku ahlu sunnah padahal khawarij, mereka mengaku-ngaku pengikut salaf padahal khawarij, wahum sa'iruna ala hadal khat, dan mereka berjalan di jalan ini, di garis ini. Khattal khawarij, yakni garisnya khawarij. Apa itu garisnya khawarij? Fi takfiril muslimin. Pertama, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Yang kedua, istibahati amwalihim wa dimaihim, menghalalkan harta mereka dan darah mereka. Ya, ini membunuh kaum muslimin, mengatakan halal karena mereka kufar, dan merampas hartanya, merampok hartanya sebagai ghanimah, karena dikatakan ini milik orang kafir halal. Padahal milik orang kafir saja tidak halal kalau bukan ghanimah, kalau bukan pampasan perang, tidak halal. Rasulullah SAW berdagang dengan Yahudi, tidak serta-merta mencuri atau merampas dari Yahudi. Tidak, berdagang. Iya, kalau perang beda lagi. Itu pampasan perang namanya. Tetapi mereka menganggap halal hartanya orang-orang kafir, dan halal hartanya kaum muslimin yang dikafirkan oleh mereka. Sampai seseorang bercerita kepada saya, beberapa khawarij yang berada di Eropa sana mencuri sebuah bolpoin, bukan karena butuh bolpoin, bukan karena butuh pena. Kata dia, saya hanya ingin meyakinkan bahwa ini halal. Mencuri sengaja, ini halal. Astagfirullah. Kalau sampai ketangkap, mencuri memalukan sekali muslimin. Menghina Islam, menjatuhkan Islam, menjatuhkan nama baik kaum muslimin. Dua, jalannya khawarij, mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah mereka dan harta mereka. Fal khawariju kharaju ala Aliin, maka kaum khawarij memberontak kepada khalifah yang lurus, Ali bin Abi Thalib. Setelah mereka memberontak kepada Utsman bin Affan dan membunuh Utsman bin Affan, mereka kemudian memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Subhanallah. Yel-yelnya sama persis yang dulu dan sekarang. Bahwa hukum milik Allah, hukum milik Allah, hukum milik Allah. Iya. Memang hukum milik Allah. Tetapi apa yang kalian maksudkan? Yang kalian maksudkan bukan yang dimaksud dalam ayat. Maknanya adalah siapa yang menyelisih hukum Allah kafir. Padahal tidak mesti. Orang yang berbuat dosa menyelisih hukum Allah, apakah dia kafir? Seorang yang berbuat ini, berbuat itu dari kemaksiatan-kemaksiatan, dia berbuat dosa, tidak berhukum dengan hukum Allah, apa dia kafir? Khamilina azakumullah. Mereka mengangkat mushafnya di atas pedang-pedangnya. Kemudian berkata, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah, enggak ada hukum kecuali milik Allah. Apa maksudnya? Maksudnya Ali kafir, Muawiyah kafir, Abu Musa kafir, Amr bin As kafir, semuanya kafir. Karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa yang terjadi? Sesungguhnya sampai dikafirkan oleh khawarij. Ketika pertikaian Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, masing-masing dengan ijtihadnya dan hujjahnya, akhirnya ditengahi oleh penengah. Penengah ini dua orang, Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Khawarij kecewa dengan ini. Karena mereka tidak mau damai. Tidak mau damai. Kenapa kita harus damai? Masih ingat Syiah Rafidhah ketika Al-Hasan menyerahkan kepada Muawiyah, kemudian terjadi perdamaian tahun jamaah. Siapa yang kecewa? Siapa yang kecewa? Syiah Rafidhah. Selalu ahlul bid'ah, selalu golongan sesat yang kecewa dengan al-jamaah. Sekarang, barakallahu fikum, ingin damai. Disatukan Ali dengan Muawiyah dengan hakam, dengan penengah-penengah ini. Bahasa kitanya hakim, seperti hakim di pengadilan. Kata mereka, kata Khawarij, mengapa mengambil hakim dari manusia? La hukma illa lillah, tidak boleh berhukum kecuali kepada Allah. Barang siapa yang berhukum pada manusia, maka dia kafir. Kalian berhukum kepada dua hakim ini, berarti kalian kafir. Muawiyah kafir, Ali kafir, dan dua hakimnya kafir. Bunuh mereka semua. Mulai mereka berjalan untuk membunuh ketiga-tiganya atau keempat-empatnya. Qadarullah wa masya'a fa'al. Allah takdirkan yang mendapatkan syahid justru Ali bin Abi Thalib. Subuh itu, hari yang sama, datang orang ke Ali bin Abi Thalib, datang ke Muawiyah, dan yang ke Muawiyah berhasil dilawan dan tidak berhasil membunuh Muawiyah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berhasil terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang membunuhnya? Khawarij. Bukan dari pihak Muawiyah, tapi dari Khawarij tadi yang kecewa. Khawarij bin A'azakullah, sebelum itu, sebelum kejadian itu, mereka didatangi oleh Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kembali kepada kitab. Perhatikan ucapan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Aliun yahkum bima anzalallah. Padahal Ali sebagai khalifah berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Wa ya'lam annahu la hukma illa lillah. Dan Ali tahu bahwa hukum itu milik Allah. Maka qala lahum Ali. Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepada mereka, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat itu memang hak, tetapi yang mereka maukan batil. Yang mereka maukan batil. Li'annal mubtadi' la budda yakunu lahu gharad. Karena memang yang namanya ahlul bid'ah punya tujuan-tujuan lain. Membawa ayat, membawa hadis, tujuannya beda. Bukan seperti apa yang ada dalam ayat tadi. Li'annahu sahibu hawa. Karena mereka pengekor hawa nafsu atau orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Walihada sammu ahlal bid'i bi ahlil ahwa'i. Oleh karena itu mereka menamakan ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa. Mereka menamakan kelompok-kelompok sesat ini semuanya, khawarijnya, jahmiyahnya, qadariyahnya, syiahnya, dijuluki ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Yaqulu kalaman zahiruhul haqq walahu hadafun min wara'ih. Dia mengucapkan kalimat yang zahirnya tampak benar, yang zahirnya tampaknya hak. Walahu hadafun min wara'ih, tetapi memiliki tujuan lain di balik itu. Inil hukmu illa lillah, hukum adalah milik Allah. Maksudnya engkau wahai Ali kafir karena berhukum dengan penengah tadi. Faqala lahum, maka berkata Ali kepada mereka, kalimatu haqqin urida biha batil. Memang kalimatnya hak, kalimatnya dari Quran. Tetapi aradu biha batil, yang dimaukan dengannya adalah kebatilan. Wa naqashahum huwa wa ibnu Abbas. Ini yang saya singgung tadi. Akhirnya dibantah mereka oleh huwa, oleh Ali bin Abi Thalib, wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa raja'a man raja', akhirnya rujuklah sebagian orang yang rujuk dari mereka. Wal akharun sammamu 'ala al fitnah, sedangkan yang lain bersikeras di atas fitnah. Wa 'ala al-qital, terus bersikukuh di atas peperangan memerangi muslimin. Wa qatalahum 'Aliyun, akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Wal wahtajja bil ahadits, beliau memerangi Khawarij dengan hujjah. Wahtajja berhujjah dengan dalil-dalil hadis. Wa huwa wa ghairuhu 'ala mashru'iyyati qatlihim, beliau dan para sahabat semua memiliki ilmu, memiliki hadis-hadis dari Nabi yang memerintahkan untuk perangi mereka. Kalau kami sempat menemui mereka, kami akan perangi mereka. Kalau kalian menemui mereka, perangilah mereka. Sesungguhnya dalam memerangi mereka ada pahala. Sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan yang terbunuh dari mereka, syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Ikhwan bin na'azakumullah, yang perlu kita rincikan karena ini menarik adalah kalimat naqashahum huwa wa ibn Abbas. Ali bin Abi Thalib menasihati dulu dengan ilmu, tidak langsung memerangi. Ini bijaknya beliau. Dan mengutus Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ditanyakan pada mereka, wahai kaum. Ibn Abbas ketika diutus memakai pakaian yang bagus, sengaja ingin ditanya. Maka mereka pun bertanya, wahai anak paman Rasulullah, kemanakah gerangan dengan pakaian seperti itu? Ke perkampungan mereka. Tidak takut dihalalkan darahnya. Aku ingin berbicara dengan kalian. Maka disampaikanlah apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa yang kalian tuntut dari Ali? Dia berhukum tidak dengan hukum Allah, dia berhukum dengan manusia, dengan Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Kata Ibn Abbas, dengarkanlah. Aku hadir dan Ali bin Abi Thalib juga hadir. Di masa perang Khandaq, ketika Bani Quraidah berkhianat dan kemudian dihukumi oleh Rasulullah SAW, ternyata mereka berkata, ya Rasulullah, kami ingin dihukumi oleh Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, sahabat yang mulia, tetapi dulunya bergabung dengan Yahudi. Kata Nabi, boleh, panggil Sa'ad ibn Mu'ad. Maka dipanggillah Sa'ad ibn Mu'ad dalam keadaan dipapah karena sedang sakit, bahkan setelah itu meninggal. Dibawakan. Qumu ila sayyidikum. Bantulah tokoh kalian ini. Bantu untuk turun dari kendaraannya karena sakit. Bukan bangun berdiri untuk menghormati, bukan. Untuk membantu turun. Maka aku ingat saat itu Rasulullah SAW menyatakan, ya Sa'ad, mereka ingin engkau menghukumi mereka. Maka saat mengatakan, pisahkan laki dengan perempuan. Pisahkan. Mereka pikir ini pasti bela mereka. Setelah itu, bicara pada yang dewa, yang laki-laki. Pisahkan dewasa dan anak-anak. Pisahkan dewasa dan anak-anak. Yang dewasa, bunuh semua. Kata Rasulullah SAW, engkau wahai Sa'ad, memutuskan dengan keputusan min fawqis sab'i samawat. Engkau memutuskan keputusan yang persis seperti apa yang Allah turunkan. Ikhwan ibn na'azukumullah, kata Ibn Abbas, bagaimana? Apakah Rasulullah SAW berhukum dengan manusia? Apakah para sahabat berhukum dengan manusia? Diam mereka. Itu satu. Apalagi? Mengapa dia mau ketika hakim penengah berkata, hapus nama Amirul Mukminin? Sebab kita masih mendudukkan dua di antaranya, yang dua-duanya dibaiat dan dua-duanya mengaku. Maka hapus namaku. Mengapa dia mau untuk menghapus kalimat Amirul Mukminin? Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin, katanya Khawarij. Maka Ibn Abbas berkata lagi, Ali bin Abi Thalib hadir dan menulis perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dengan Tufail bin Amr. Ketika ditulis perjanjian itu dengan kalimat, ini perjanjian antara Tufail bin Amr dan Muhammad Rasulullah. Tufail protes. Kalau engkau kami tahu engkau Rasulullah, kami enggak akan menentang seperti ini. Hapus kalimat Rasulullah. Wallahi Ali bin Abi Thalib sendiri yang disuruh untuk menghapusnya. Hapuslah. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak, aku enggak akan menghapusnya. Wallahi, aku enggak akan menghapusnya. Maka Rasulullah sendiri yang berkata, dulluni, tunjukkan aku mana tulisannya. Ditunjukkan tulisannya, Rasulullah sendiri yang menghapusnya. Perjanjian antara Tufail bin Amr dan Muhammad bin Abdullah. Apakah berarti dia bukan Rasulullah? Diam lagi Khawarij. Bungkam. Hadhihi tsaniyah. Apalagi yang kalian tuntut? Mengapa Ali bin Abi Thalib memerangi Muawiyah dan pengikut-pengikutnya, tetapi mengapa tidak menawan mereka dan merampas harta mereka sebagai konimah? Karena Ali bin Abi Thalib memerangi mereka bukan sebagai kufar. tetapi sebagai penentang penguasa yang sah. Sedangkan Khawarij menganggap yang diperangi berarti kafir. Maka kalau diperangi, ya harus anak-anaknya, wanita-wanitanya sebagai tawanan, kemudian hartanya sebagai pampasan perang. Kata Ibn Abbas, apakah engkau akan menjadikan istri Rasulullah SAW Aisyah sebagai tawanan perang? Diam. Ya, mereka tidak bisa menjawab. Karena ada di pihak mereka. Bagaimana dengan Ummahatul Mukminin? Ikhwan ibn na'azukumullah. Rujuk sebagian dari mereka. Sebagian lainnya masih bersikukuh untuk tetap memerangi muslimin. Dan mereka konsolidasi di daerah namanya Nahrawan. Atau dijuluki dengan daerah Haruro. Oleh karena itulah kalau kita mendengar kalimat Haruriyah, itu artinya Khawarij. Ya, sama. Sebab kalimat Haruriyah tersebut di dalam hadis sahih. Di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berbicara dengan seorang wanita. Mu'adzah namanya radhiyallahu ta'ala anha. Dia bertanya, "Wahai Aisyah, ma balun nisa? Ada apa dengan para wanita ini? Naqdi shaum wala naqdi shalah. Kami mengqadha puasa." Ketika haid maksudnya, kan diqadha puasanya. "Kenapa tidak mengqadha salat? Kenapa kami ini para wanita mengqadha puasa tapi tidak mengqadha salat? Harusnya mengqadha salat juga. Kalau puasa diqadha, salat juga diqadha. Haid 10 hari setelah bersih maka 10 kali 5 kerjakan sebagai qadha," katanya. Apa jawab Aisyah? "Aharuriyatun anti?" Ini yang saya maksud. "Aharuriyatun ant? Apakah engkau haruriyah?" Maksudnya apakah engkau khawarij? Sebab khawarij ekstrim seperti itu. Harus diganti. Masa puasa diganti, sholat gak diganti. Bayangkan betapa beratnya agamanya khawarij. Sholat kalian gak ada apa-apanya dengan sholat mereka. Puasa kalian gak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Ikhwan ibn a'azukumullah. Akhirnya mereka konsolidasi lagi dan membentuk lagi. Maka sisanya yang tidak mau rujuk, qatalahum aliyun, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Walihada lam yakhtalifus sahabatu fi qatlihim. Oleh karena itu para sahabat tidak berselisih dalam memerangi mereka. Tidak ada perselisihan. Tidak ada perbedaan pendapat. Sepakat. Bal ajma'u ala qatlihim. Wa wujubu qatlihim. Bahkan mereka sepakat untuk memerangi mereka. Dan wajibnya memerangi mereka. Hukumnya wajib memerangi mereka. Wa tathhiril ard minhum. Dan membersihkan bumi ini dari mereka. Tentunya ini adalah kewajiban dari syariat kepada para penguasa. Ini bukan sendiri-sendiri. Tidak bisa. Faqatalahum aliyun. Faqatala kathiran minhum. Maka Ali pun memerangi mereka hingga terbunuh dari mereka kebanyakan dari mereka. Wa baqiya man baqiya minhum, maka tersisalah siapa yang tersisa. Wa baqau ala fikrihim wa dalalihim, yang tersisa tetap dalam pemikiran mereka, tetap dalam kesesatan mereka. Wa tadawalahu atba'u hadzal madhhab, yang tersisa itulah kemudian menyampaikan, mewariskan kesesatannya, madhabnya kepada yang berikutnya. Wasumul khawarij ala marril ayam ila yaumina hadza. Akhirnya mereka dijuluki dengan nama khawarij karena mereka selalu memberontak kepada penguasa dengan menghalalkan darah penguasa muslim. Karena mereka menganggap keboliman menghalalkan darah. Mereka menganggap kecurangan penguasa menghalalkan darah. Mereka menganggap kafir kalau dia berbuat curang dan berbuat tidak adil. Qul inna a'udzubikumullah. Padahal masih salat. Padahal sudah kita sering sampaikan ucapan-ucapan yang para sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya ucapan Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati taqi. Kami enggak bertanya kepadamu tentang mentaati orang yang takwa, penguasa yang takwa, tetapi yang kami tanyakan man fa'ala wa fa'al wa dzakara syarr. Tapi yang berbuat begini dan begitu disebutkan kejelekan-kejelekan. Jawaban Nabi tetap sama, ittaqullah wasma'u wa athi'u. Bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dan taatlah. Dalam riwayat lain disebutkan ittaqullaha wasbiru. Bertakwalah pada Allah dan sabarlah. Tidak disuruh untuk melawan atau memberontak karena dia masih salat. Bahkan digambarkan yang lebih menyeramkan lagi. Nanti akan terjadi penguasa-penguasa yang qulubuhum qulubus syayatin ala jismanil ins. Hati-hati mereka, hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia. Para sahabat terkejut. Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayf? Tidakkah kita perangi saja dengan pedang-pedang kami? Jawaban Nabi sama. La ma aqamu fikumus shalah. Saya ulangi. La ma aqamu fikumus shalah. Jangan selama mereka masih salat. Kalau mereka masih salat masih ada ciri-ciri keislaman. Kalau masih ada ciri-ciri keislaman pengikutnya juga muslimin, pembelanya juga muslimin, tentaranya juga muslimin. Kalau perang berarti perang muslimin melawan muslimin. Ikhwan fillah na'azukumullah, Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan emosi, tidak dengan hawa. Kembali kepada kitab. Maka mereka dijuluki dengan khawarij, kaum pemberontak. Asy-syahid, sebagai saksi atau sebagai bukti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam qala hum syarrul khalqi wal khaliqah. Nabi menyatakan dalam hadisnya mereka adalah syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk. Yamruquna min ad-din, mereka keluar dari agama, kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Mungkin agak terkejut dengan kalimat syarrul khalqi wal khaliqah. Kok kayaknya keras sekali, sejelek-jelek makhluk. Apa yang dirusak oleh khawarij? Yang dirusak barakallahu fiikum din wa dunya sekaligus. Agama jelas rusak karena ekstrim. Semuanya kebablasan, semuanya berlebihan, semuanya menjadi susah. Kedua, dunia mesti terjadi kehancuran di mana-mana karena khawarij. Satu negeri sampai menjadi puing-puing rata. Karena siapa? Karena khawarij. Di Aljazair terjadi pertumpahan darah dan ratap tangis kaum muslimin. Kenapa? Khawarij. Di Suriah rata dengan tanah. Karena siapa? Khawarij. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan enggak terjadi di Indonesia ini bi'idznillahi ta'ala. Ditambah lagi, khawarij selalu mencoreng nama baik Islam. Mereka mencerca Islam karena apa? Karena dianggap teroris. Padahal yang teroris khawarij. Mereka mencerca Islam karena dianggap ekstrim. Siapa yang ekstrim? Khawarij. Mereka mencerca Islam, membuat karikatur-karikatur mencerca Islam dengan ada bom di kepalanya dan sebagainya. Siapa yang melakukan hal itu? Khawarij. Berarti Islam dicerca gara-gara mereka. Tsummal khawarij ba'da dzalikal 'asr dakhalu fi mas'alatil Jahmiyah. Setelah itu khawarij dalam pemahaman fikihnya, dalam pemahaman akidahnya ikut rusak. Bukan hanya pemberontakan dan pembunuhan. Masuk ke masalah Jahmiyah, pemikirannya pemikiran Jahm bin Safwan. Wa masalatil i'tizal, pemikirannya bercampur dengan pemikiran Mu'tazilah. Wa masalatil qadar, bahkan mengingkari takdir. Bahkan mengingkari ayat Al-Qur'an. Apa ya Ustaz? Ada seorang yang berkata kepada seorang khawarij. Ketika dia mengatakan, bukankah Allah menyatakan, "Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Orang ini menjawab, bukankah Allah mengatakan di ayat lainnya, fa'ulaikahumul fasiqun. Bukankah Allah mengatakan di ayat lainnya, fa'ulaikahumul zalimun. Kalimatnya sama, faman lam yahkum bima anzalallah, fa'ulaikahumul fasiqun. Faman yahkum Bima anzalallahu, man lam yakun mimma anzalallahu faulaika humul zalimun. Apa jawabnya? Iya, memang Allahnya enggak tegas. Dikatakan Allah enggak tegas oleh mereka. Tidak se-ekstrim mereka. Sehingga mereka mestinya enggak usah begini. Kafir aja selesai. Kok ada kafir, ada fasik, ada zalim. Karena memang kenyataannya begitu. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum yang mana dulu? Kalau hukum tidak pergi ke masjid, masa dikafirkan? Memang dia melanggar hukum. Melanggar hukum Allah, wajibnya laki-laki ke masjid. Apakah dikafirkan? Ada orang yang kemudian tidak berhukum dengan hukum Allah, yaitu dia mengurangi timbangan, nambah timbangan. Apa dia kafir? Dosa dia, tapi bukan kafir. Bisa fasik, bisa zalim, bisa pula kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jama'u ila madhhabil fasid. Akhirnya mereka mengumpulkan madhab-madhab yang rusak pada diri mereka dan madhab-madhab ukhra, madhab yang lain. Fazadu syarran ala syarrihim, maka bertambahlah kejelekan di atas kejelekan. Fahum murraqun, maka mereka sesuai dengan ucapan dua imam tadi, murraq, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Wa katsirun minas salafi kaffarahum, kebanyakan atau banyak sekali dari para salaf yang mengkafirkan kaum khawarij. Wallahu ta'ala a'lam. Sedangkan yang tidak mengkafirkan, mereka berdalil dengan ucapan Ali sendiri. Ketika, apakah mereka kufar? Kata Ali, la. Minal kufri farru. Justru mereka lari dari kekafiran. Ekstrimnya mereka itu karena takut kafir. Tapi kebablasan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.